بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan malam hari ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, tentunya berkat nikmat-nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diberikan kesehatan, waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kita untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang keutamaannya dan nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering diingatkan bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan menuju syurga. Tidak ada jalan lain menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala melainkan harus melalui jalan talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini dibukakan jalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelapangan hati itu, keringanan langkah kaki untuk menuju jalan jannah-Nya Allah Subhanahu wa taala, menuju syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah meyakini dalam hati ini nikmat dari Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita dan amalan kita, anggota badan kita yang bergerak untuk istiqamah di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk istiqamah, berada tetap teguh di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tunjukkan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas jalan ini, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan kita mengerti tauhidullah azza wa jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita telah mengamalkan, telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga dengan inilah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu al-jannah, pintu syurga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimana wa rahimakumullah, Pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan risalah ataupun transkrip daripada muhadarah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala yang diberi tema ataupun diberi judul adalah Al-Qawadi'u fil Aqidah wa Wasailus Salamah minha. Perkara-perkara yang dapat merusak akidah dan wasilah-wasilah ataupun solusi keselamatan dari hal tersebut, barakallahu fikum. Nah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah membacakan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala terkait dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah. Agama yang begitu mudahnya dibandingkan dengan agama-agama umat-umat terdahulu. Syariat-syariat yang ada di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mudah. Ini wajib diyakini. Jangan sampai ada di antara kita yang mengeluh terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesah, kenapa sih kok syariat sesulit ini? Kayaknya umat Nasrani sholat itu, beribadah itu cuma kalau enggak Sabtu ya Ahad. Datang ke gereja-gereja mereka, kenapa kita harus setiap hari, bahkan di satu hari itu 5 waktu kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dianggap demikian, justru yang salah itu ajaran yang sedang mereka lakukan ini. Ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak demikian. Kita yakini bahwasanya ajaran Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran syariat yang begitu berat, yang begitu sulit. Dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaran yang paling mudah. Di mana hakikatnya kita melihat sekarang, jangan kita samakan dengan Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ajaran umat Nasrani, umat Yahudi yang sekarang-sekarang ini. Yang keluar dari ajaran Nabi Musa, Nabi Isa alaihim salatu wassalam. Kita harus meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling mudah, paling ringan dilakukan oleh umatnya, barakallahu fikum. Adapun mereka, umat Nasrani yang sekarang, umat Yahudi yang sekarang, mereka itu merubah. Merubah agama yang sulit dulu, mereka ikuti perkembangan zaman. Inilah tariqah mereka. Mereka dahulukan bagaimana perkembangan zaman ini, kemudian mereka buat syariat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada ini. Berbeda dengan ajaran Islam. Seharusnya mereka mengenal Islam, mempelajari Islam yang agamanya ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Sebagaimanapun perkembangan zaman itu terjadi, maka tidak akan pernah berubah agama itu, barakallahu fikum. Syariat itu tidak akan pernah berubah. Sebagaimana telah kita sebutkan, di antara dalilnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini ayat yang memberi isyarat, memberi tanda bahwasanya Islam adalah agama yang telah disempurnakan dari agama-agama yang begitu sulit umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya, yaitu diutusnya Rasulullah SAW sebagai pemberi ajaran yang mengajarkan Islam itu kepada umatnya, dan seluruh umat harus mengikuti ajaran Islam. Karena apa? Karena Islamlah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ajaran para nabi disebut juga dengan ajaran Islam. Tapi Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, sekarang kita melanjutkan. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ingin membuat contoh, memberikan contoh bagaimana ajaran Islam yang dahulu yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu sulit, lebih sulit daripada ajaran Islam yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kana atba'u syara'i al-madiyah, yani qabla syari'at nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu ya, ataupun pengikut syariat-syariat terdahulu, ya, sebelum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatayammamuna 'inda faqad al-ma, mereka itu tidak bertayamum, na'am, ya, ketika tidak ada air. Ini syariat umat terdahulu. Ketika ingin beribadah, ingin salat, tentunya syariatnya harus bersuci terlebih dahulu. Nah, tapi kalau syariat yang terdahulu, tidak ada yang namanya syariat tayamum. Di umat-umat terdahulu, ketika mereka tidak mendapatkan air, ketika hendak salat, mereka tidak disyariatkan untuk tayamum. Lalu bagaimana gambarannya? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bal yuakhiruna salawat wa yajma'unaha, bahkan mereka harus mengakhirkan salat-salat mereka dan mereka harus menjamak salat-salat tersebut. Subhanallah. Selama belum mendapati air, mereka tidak boleh salat. Contoh misal, ketika salat zuhur belum dapat air, enggak boleh batul. Cari sampai datang air, harus cari. Belum dapat juga, masuk waktu asar, ya, belum boleh sholat juga karena belum ada air. Terus dikumpulkan di semua sholatnya sampai bahkan kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari belum mendapatkan air, tidak boleh sholat. Tapi dalam keadaan sholat itu harus terus dikumpulkan semuanya. Nah, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, hatta yajidul ma, sampai mereka mendapatkan air. Thumma yatawadda'una wa yusalluna, kemudian barulah mereka berwudu dengan air tersebut dan mereka salat. Dan salatnya tentunya semua salat yang belum dikerjakan tadi karena tidak ada air tadi, semua dijamak seluruhnya, diakhirkan seluruhnya. Nah, betapa sulitnya syariat agama terdahulu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wajaa fi hadhihi syari'ati al-muhammadiyyati at-tayammum, ya, maka datanglah, ya, syariat pada syariat Muhammad ini, ya, yaitu yang namanya at-tayammum, ya, at-tayammum. Faman 'alima al-maa aw 'ajiza 'anhu tayammama bi turabi wa shalla, maka barang siapa yang tidak menemukan air atau dia tidak mampu untuk menggunakan air mungkin karena sakit, ya, maka dia boleh untuk bertayamum dengan turab, ya, dengan debu atau dengan tanah, ya, wa shalla, maka dia salat. Masyaallah. Ya. Jadi tidak perlu mengakhirkan, mengumpulkan semua sholat sampai menemukan air. Boleh baginya untuk bertayamum. Ya. Karena mengerikan sekali, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ataupun begitu menyusahkan, ya, begitu memberatkan. Bayangkan kalau kita sakit, di rumah sakit mungkin 2 minggu. Ya. Dan 2 minggu itu kita, kalau kena air itu gak mampu untuk sholat. Bayangkan selama 2 minggu seluruh sholat itu harus kita kumpulkan. Dan ketika kita sehat, kita bisa lagi berwudu, maka kita harus, ya, menjamak semua sholat itu, barakallahu. Nah, mengumpulkan semua sholat itu, ya, kita lakukan, ya, di ketika kita mendapatkan air. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, begitu mudahnya syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya syariat Islam. Kalau ada masih yang mengatakan agama Islam, agama yang sulit, agama yang sempit, agama yang bikin susah, subhanallah. Apa yang membuat dia sampai mengatakan demikian? Tentunya disebabkan karena belum adanya bekal ilmu, ataupun ya, dia telah tersyubhati dengan pemandangan ibadah-ibadah umat-umat akhir zaman ini. Ya. Yang seolah-olah mudah sekali. Ya. Yang seolah ringan sekali. Ya. Gak perlu sampai puasa Ramadan. Ya, 30 hari. Sebulan penuh. Menahan lapar, haus, dahaga. Gak perlu. Di agama lain gak ada itu. Subhanallah. Ya. Dalam keadaan mereka sendiri yang meniadakan. Mereka sendiri yang menutup syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, sehingga barakallahu fikum. Nah, sekali lagi agama kita agama yang mudah. Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Wa jaa'a fi dzalika anwa'un katsiratun min taysir wa tashil." Ya. Dan ya, datanglah pada perkara yang ya, kemudian yang berikutnya jenis-jenis yang banyak daripada kemudahan dan juga kemudahan yang ya, keringanan dan kemudahan daripada syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya maksudnya contoh-contoh yang lain itu begitu banyak ya, daripada syariat agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mudahnya untuk diamalkan. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, wa kana kullu nabiyyin yab'athu ila qaumihi khassatan. Dan setiap nabi itu, setiap para nabi ya, diutus kepada sebuah kaum, satu kaum secara khusus. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diutus untuk kaumnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diutus untuk kaumnya sendiri. Nabi Daud, Sulaiman, Yusuf, ya. Nabi Musa, Nabi Isa alaihim salatu wassalam, mereka semua diutus untuk kaumnya masing-masing. Wa ba'atha an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi 'ammatan. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh kaum, kepada seluruh umat. Artinya apa? Ketika seseorang ya, telah mendapati kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang dulunya dia beragama dengan agama nabi yang lain, maka wajib bagi dirinya untuk masuk beriman terhadap ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ya, berbeda dengan para nabi terdahulu, mereka diutus untuk khusus pada kaumnya masing-masing. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi yang semua umat harus berkiblat ya, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus tidak hanya kepada seluruh kaum, seluruh umat. Ya. Bahkan juga ilal jinni wal ins. Umat ini tergolong kepada umatnya dari kalangan jin dan manusia. Ya. Tidak hanya manusia, tapi jin juga. Dari kalangan jin harus beriman, menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jin juga harus beriman terhadap ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para jin yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin pada hari ini. Siapa yang menyangka ketika dibacakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kita para jin yang sedang mendengarkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala dibacakan, yang mereka juga sedang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, yang mana manusia memang tidak mampu untuk melihat para jin. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, Ketika syariat agama Allah Subhanahu wa taala dibacakan, diajarkan, maka jin dan manusia mereka wajib untuk mempelajarinya, barakallahu. Nah. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam juga diutus untuk wal Arab wal Ajam. Kepada bangsa Arab dan juga kepada orang-orang Ajam. Orang-orang yang di luar Arab, bukan Arab seperti kita. Rasulullah SAW juga diutus kepada mereka. Dan mereka dari kalangan orang-orang Arab dan orang-orang Ajam wajib untuk beriman dan masuk mempelajari dan mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Waj'alahu khataman anbiya." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatama al-anbiya, penutup para nabi. Nah, penutup para nabi. Inilah di antara ya, tanda penutup para nabi adalah syariatnya harus diikuti oleh seluruh umat barakallahu fikum. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Nah. Kemudian Syekh bin Baz ingin membawakan contoh yang kedua. Tadi contoh tayammum. Sekarang contoh syariat yang contoh yang berikutnya yang kedua menandakan bahwasannya syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu jauh lebih mudah daripada syariat para nabi terdahulu. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Wa kana man qablana ya لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم." Dan umat-umat terdahulu mereka itu tidak salat kecuali di tempat-tempat ibadah mereka, di masjid-masjid mereka dan tempat-tempat salat mereka. Jadi umat-umat terdahulu kalau ingin ibadah ya, dimanapun keadaan mereka, ya, apakah mereka sedang berada di tengah padang pasir, ataukah mereka sedang berada di tengah hutan, ataukah mereka berada di tengah naam lautan lepas, tetap mereka harus yang namanya ketika panggilan ibadah datang, mereka harus mencari, berjuang, berusaha mencari tempat ibadah yang sudah mereka buat sendiri, yang sudah mereka naam rancang sendiri. Apakah itu tempat-tempat ibadah, ya, tempat-tempat masjid, tempat-tempat sholat, yang tempat-tempat itu tempat-tempat yang tertentu, tidak sembarang tempat, itu maksudnya. Nah, amma fi hadhihi syari'atil muhammadiyyati, adapun di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka tusalli haitsu kunta. Maka sesungguhnya engkau boleh sholat dimanapun engkau berada. Masya Allah. Begitu mudahnya syariat agama kita. Ya. Kalau tadi umat-umat terdahulu, mereka harus ketika datang waktu sholat, mereka harus mencari terlebih dahulu. Kalau enggak boleh sholat, enggak bisa sholat. Ya. Tapi syariat agama kita, ketika datangnya waktu sholat, walaupun kita berada di tengah padang pasir yang kita tidak tahu di mana masjid. Ya. Di tengah hutan yang kita tidak tahu di mana masjid. Ya. Maka apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Fi ayyi ardillah hadarat as-salatu shallaita fi ayyi ardillah. Ya. Maka ya, di bumi mana saja dari bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala ketika masuk waktu salat, maka sholatlah engkau di sana. Di bumi Allah tersebut. Ya. Minas sahari. Wal faqari. Ya. Dari, apakah itu dari? Ya. Di tengah padang pasir yang luas. Ya. Ataukah di tanah-tanah yang kosong. Ya. Boleh kita sholat di sana. Ya. Ketika kita tahu ini sudah masuk waktu zuhur. Nah, kita tidak tahu di mana masjid. Maka boleh sholat di padang pasir. Enggak menemukan air, boleh bertayamum. Masya Allah. Nah, demikian pula ketika kita berada di hutan. Ya, ataupun sedang kita sedang safar. Ya, mungkin piknik ya, ke pantai. Ya, tidak datang waktu ya, sholat. Ya, maka kita enggak dapat di masjid di sekitar itu. Maka boleh sholat di sana, di pantai itu. Apalagi ya, bersebelahan dengan laut, wudunya langsung aja nyebur ya, berniat wudu ya, semua anggota badan wudu semua terbasahi ya, bangun dari, bangkit dari naam laut kembali salat. Nah, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, inilah beruntunglah ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kita tidak mampu membayangkan kalau seandainya kita menjadi umat selain umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya syariat agama tersebut. Kemudian ya, kita tidak mendapatkan keutamaan daripada keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka di yaumil hisab, di hari perhitungan, mereka lah orang yang terdahulu akan ya, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah umat terdahulu yang dibuka pintu jannah kepada mereka, umatnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang mendapatkan kekhususan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti mereka di telaganya. Nah, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika seorang hamba meminumnya seolah-olah dia tidak pernah merasa kehausan. Nah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang telaga itu tidak boleh didatangi, diminum oleh selain daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, bentuk kesyukuran ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan semangat ya, semangat belajar agama Allah, semangat mengamalkan agama Allah, semangat mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tugas kita di dunia, ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya, tidak mau belajar ya, malas belajar, malas murojaah ya, beramal untuk dirinya sendiri, tidak mau melestarikan syariat yang mulia ini dengan mengajarkannya. Maka kita khawatir amalan yang datang untuk dirinya sendiri hanya berlaku ketika itu, tapi tidak ada jariah, tidak ada yang mengalir dari orang-orang yang pernah kita ajarkan. Karena amalan yang besar, amalan yang terus mengalir adalah ketika amalan tersebut hasil daripada ajaran kita kepada orang tersebut, yang mana orang tersebut mengamalkannya disebabkan karena kita yang mengajarkannya. Kemudian orang tadi yang kita ajarkan mengajarkan lagi kepada orang yang lain. Amalan yang diajarkan tadi terus akan mengalir kepada kita. Sebagaimana diantara kenapa disebutkan oleh para ulama, kenapa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak akan disentuh oleh an-nar walaupun mereka pernah melakukan kemaksiatan, walaupun mereka pernah melakukan dosa. Disebabkan karena mereka lah agama ini tersebar sampai akhir zaman, sehingga neraka itu haram menyentuh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Karena perjuangan mereka barakallahu fikum, pengorbanan mereka barakallahu fikum, walaupun mereka memang tidak maksum, mereka terkadang terjatuh kepada dosa, Naam, terjatuh kepada kesalahan. Tapi neraka tidak boleh, haram bagi neraka untuk menyentuh daripada para sahabat Nabi Ridwanul Alaihi Wasallam. Nah, maka ya, Syekh bin Baz membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Ya. Dijadikan untukku, ai untuk syariat agama yang aku bawa, adalah bumi ini ya, tempat bersujud. Ya, bisa dijadikan sebagai masjid. Bumi ini dimanapun bumi itu berada, boleh engkau bersujud kepadanya, wa tahura, dan ya, sebagai tempat untuk bersuci. Ya, bumi ini ya, tanah ini ya, dijadikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat bersujud ya, dan juga sebagai tempat untuk bersuci. Nah, sehingga barakallahu fikum, di tempat manapun nah kita berada ketika datangnya waktu sholat, maka sholatlah kita di tempat tersebut. Kalau memang tempat yang kita berada di tempat tersebut tidak kita dapat di masjid, ya tidak kita dapat di masjid. Nah, kecuali ada hadis ataupun na'am ya, larangan dari Rasulullah SAW yang melarang beberapa tempat yang tidak boleh kita sholat padanya. Secara hukum asal, semua tempat ya, di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali datang secara khusus ya, tempat-tempat yang tidak boleh kita ya, bersujud ataupun sholat di tempat tersebut. Ya, antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun." Ya, bumi ini semuanya adalah masjid, tempat bersujud. Ya, illa kecuali al-hammama wal-maqbar. Kecuali kamar mandi ya, dan kuburan. Nah, di sanalah kita tidak boleh bersujud. Tidak boleh sholat ya, di kamar mandi dan di kuburan. Ya, berbeda dengan sholat jenazah. Berbeda lagi bahasannya. Nah, kemudian barakallahu fikum, di tempat yang lain, ya, tidak hanya dua tempat ini, rupanya ada satu tempat lagi. Ya, kalau kamar mandi tadi mewakili tempat-tempat yang najis lainnya tentunya. Ya, selama tempat itu memiliki najis, maka tidak boleh kita sholat padanya. Ada satu tempat lagi yang juga dibahas oleh para ulama, jadi seperti Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu fi 'adanil ibil." Janganlah kalian sholat di kandang unta. Ya. Ini ada nas yang khusus yang datang dari Rasulullah SAW melarang kita sholat di kandang unta. Kenapa? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهَا مِنَ الْجِنِّ خُلِقَتْ أَلَا تَرَوْنَا عُيُونَهَا وَهِبَابَهَا إِذَا نَفَرَتْ. Kata Rasulullah SAW, ya, karena ia tercipta dari jin. Ya, dari jin yang memiliki sifat syaitan. Ya. Tidaklah kalian melihat mata dan hembusan nafasnya ketika dia sedang berlari. Nah, maka para ulama ya, ada persisilian dalam syarah hadis ini. Di antara mereka yang dimaksud adalah ya, na'am, apa, kenapa maksudnya tidak boleh sholat di kandang unta? Ya. Dan kenapa, apa maksudnya kok unta dikatakan diciptakan dari jin? Ya. Maksudnya, sebagian para ulama menjelaskan, kalau kita sholat di kandang unta, ya, di kerumunan unta, ya, unta itu akan mengganggu. Dia sering bergerak. Bergerak dan matanya sering ya, na'am, melihat orang yang ada di dekatnya. Ya. Jadi kandang unta ini maksud adalah kerumunan unta. Ya. Adapun unta yang bersendiri dan tidak membelakanginya ataupun tidak terlihat dengan unta tersebut, maka tidak mengapa. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menjadikan unta sebagai sutrahnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas unta. Maka dalam mengkompromikan kedua hadis ini, hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan unta, yang dimana unta itu dijadikan sutrah dan beliau naik di atas unta, maka maksudnya lah kalau unta itu sendiri maka tidak mengapa sholat di hadapannya. Tapi kalau unta itu berkerumun, bergerombol, ya, apalagi berada dalam kandang, maka hadis ini berlaku bagi larangan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat wallahu taala alam apa maksud daripada Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya unta itu diciptakan dari jin. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, ya, lanjutan daripada hadis ini, ya, yang mungkin ada sedikit faedah yang bisa kita petik, ya. Rasulullah SAW melanjutkan wasallu fi murahil ghanam hiya aqrabu min ar-rahmah, ya. Dan salatlah kalian di kandang kambing, ya, karena dia lebih dekat kepada rahmat. Ya. Artinya apa? Ikhwan fillah rahimakumullah, salat di kandang kambing itu boleh. Ini nas yang sharih, yang jelas, hadis sahih. Ya. Nah, ini kejadiannya kapan? Kejadiannya ketika sebelum dibangunnya Masjid Nabawi. Ya, sebelum Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum memiliki masjid, ya, kemudian para Rasulullah SAW membolehkan, memerintahkan para sahabatnya untuk sholat, boleh sholat di kandang kambing, dan memberikan faedah kepada kita bahwasannya kotoran kambing itu tidak najis, ya, kotoran kambing itu tidak najis. Dan diantara, ya, usul dalam fiqih Hambali dan Maliki, ya, bahwasannya segala bentuk hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, maka halal pula ataupun tidak najis kotorannya. Tidak najis kotorannya. Ini bagi fiqih Hambali dan Maliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, ya, di dalam syarah Al-Mukhtasar Bulughul Maram, yang menyebutkan, membawakan hadis ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, dari hadis yang terakhir kita bacakan, kita bisa mengambil sebuah faedah yang besar, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang, ya, berkorban untuk menjalankan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau dan para sahabatnya harus sholat di kandang kambing. Ya. Artinya apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi ahli sunnah wal jamaah, ya, yang tentunya berdiri di atas dakwah salafiyah, ketika diamanahkan mendapatkan sebuah amanah, ya, yaitu masjid, ya, di mana kita harus senantiasa bersyukur atasnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak, ya, kita tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun pada saat ini kita tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengharuskan kita mengawali beribadah di kandang kambing. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya dan para sahabatnya. Sehingga barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita mendapatkan masjid, bahkan masjid salafiyin, ya, maka kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dengan memakmurkannya, dengan bertaawun di dalamnya, dengan melestarikannya, dengan menghidupkan majlis-majlis di dalamnya, karena ini dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. ketika Masjid Nabawi mulai dibangun, siapa orang-orang yang pertama membangun itu? Masjid Nabawi, tanahnya diwakafkan oleh dua anak yatim. Dua orang anak yatim. Tanah Masjid Nabawi pada asalnya, pada dasarnya, disumbang, diwakafkan oleh bukan orang yang kaya raya, bukan. Bukan hartawan, bukan. Tapi dua orang anak yatim yang sudah tidak memiliki ayah, yang dia mendapatkan warisan sebidang tanah, yang itu semua dipersembahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk didirikan masjid. Siapa yang membangun Masjid Nabawi? Mereka semua para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Orang-orang yang pertama yang membangun masjid itu. Dalam sirah disebutkan nama-nama yang disebutkan dalam membangun masjid. Dari segi harta, Utsman bin Affan orang yang terdepan dalam mewakafkan ataupun menginfakkan harta-hartanya untuk membangun masjid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi jasa, yang membangun, yang turun langsung ke lapangan, yang paling disebut ketika itu adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum. Kalau para sahabat yang lainnya ketika mengangkat batu bata, dia hanya mengangkat satu, tapi Ammar bin Yasir mengangkat double sekaligus. Bukti semangatnya untuk membangun Masjid Nabawi. Dan sekali lagi, mereka-mereka inilah orang-orang yang neraka itu haram menyentuh kulit-kulit mereka. Karena melalui dari mereka lah cikal bakal syariat Islam itu tersebar. Dari mana? Di mana para sahabat Rasulullah SAW berada di Islam? Diawali dari Masjid Nabawi. Masjid Ahli Sunnah. Masjid yang menegakkan dakwah Salafiyah. Mereka bertawun di sana. Mereka mengembangkan masjid di sana. Mereka mengajarkan Islam di sana. Bahkan ketika para sahabat semua berkumpul untuk belajar di hadapan Rasulullah SAW, ketika mereka sudah mendapatkan bekal ilmu yang kokoh, mulailah diutus para sahabat ke negeri fulan, ke negeri alam. Untuk mendakwahkan, membawa syariat agama yang mulia, yang bersumber dari awal cikal bakalnya Masjid Nabawi. Maka dari sinilah jariah mereka terus mengalir sampai akhir zaman, sehingga tidak akan mampu neraka itu menyentuh kulit-kulit daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi seorang hamba ikut bertaun untuk membangun sebuah masjid yang di dalam masjid itu dimakmurkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan ayat-ayat Allah, diperdengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid tersebut, mereka ikut bertaun di dalamnya. Semoga jariyah, amalan jariyah terus mengalir kepada mereka sebagaimana mengalirnya kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Satu genggaman pasir yang kita tanamkan di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keringat kita yang bercucuran ketika membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, keringat itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dulu aku keluar dari kulit si fulan dalam keadaan yang letih, tersengat matahari, membangun rumahmu ya Allah, membangun rumahmu ya Allah. Barang siapa yang mengucurkan hartanya untuk memakmurkan, melestarikan, merawat, mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala, maka harta-hartanya pun akan menjadi saksi dari apa yang telah dia lakukan. Semoga apa yang telah kita lakukan di dalam dakwah salafiyah ini, di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Yang akan menemani kita di alam barzakh. Karena harta, keluarga, itu semua tidak akan masuk alam barzakh. Tidak akan mengikuti kita di alam barzakh. Tapi amalan jariyah. Jariyah yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Yang akan menemani kita. Yang akan melindungi kita. Di kegelapan alam kubur. Sehingga berkat jariyah kita tersebut. Diterangilah alam kubur. Di dalam alam kubur yang sempit. Berkat jariyah kita tersebut. Allah lapangkan kuburan kita. Dan kita tidak sendiri di dalamnya. Ada amalan jariyah yang terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dalam keadaan kita sudah wafat, tempat ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dimanfaatkan oleh penghafal Al-Quran, penghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan tersebar ilmu ke wilayah sekitarnya. Maka Masya Allah. Betapa besarnya teman yang akan menemani kita di dalam alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan perjuangan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala di atas syariat agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika jasad kita masuk ke dalam liang lahat, ke dalam alam barzakh, betul-betul ada jariyah, ada amalan jariyah yang menemani kita, sehingga kita tidak sendirian, sehingga kita tidak dalam kegelapan, sehingga kita tidak dalam kesempitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika yang hari kebangkitan kita dibangkitkan bersama orang-orang saleh dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dan tentunya bersama para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa haula na'am ar-rafiqa na'am dan mereka sebaik-baik teman yang menemani kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa nattafi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.